Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Barakallahu fikum bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk sholat subuh berjamaah. Dan kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Durus Yaumiyah Nasunan wal Ahkam Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Dr. Rashid bin Hussein Al-Abdul Karim. Dan kita sampai pada halaman 111. Sifatul ghusli wa sunanuhu. Sifatul ghusli wa sunanuhu. Sifatnya mandi dan sunah-sunahnya. Artinya di sini adalah tata cara mandi dan sunah-sunahnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah kalian. Ini di surat Al-Maidah ayat 6. Di mana di situ adalah kewajiban, hukumnya mandi wajib bagi orang yang junub, hukumnya wajib. Begitu juga wajibnya mandi itu adalah ketika hari Jumat, itu juga wajib untuk mandi Jumat sebelum sholat Jumat, hukumnya wajib. Dan juga ada wajib mandi yang lainnya adalah kaitannya dengan orang yang masuk Islam. Orang masuk Islam itu juga wajib mandi. Dan termasuk yang disunahkan untuk mandi adalah ketika sholat Id. Walaupun ada ikhtilaf para ulama di situ, ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, tapi di sini sebagai sunnah muakkadah. Ini diharuskan. Diharuskan untuk melakukan sholat mandi wajib. Dan kita masuk pada hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini adalah penjelasan tentang hadis yang berkaitan dengan mandi wajib. Berapa banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui mandi wajib. Meskipun sudah balik, bahkan sudah menikah, sudah punya istri, nikahnya tahunan, tapi tidak tahu tentang cara mandi wajib atau mandi junub yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dituturkan oleh ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza iqtasala min al-janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-salati thumma ya'khudhu al-ma'a fayadkhilu asabi'ahu fi usuli ash-sha'ri hatta idza ra'a annahu qad istabra'a hafana ala ra'sihi salasa hafanayan. Salasa hafanan ay ghurfa. Thumma afada ala sa'il jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu idza iqtasala, apabila beliau mandi, minal janabati, dari junub, artinya mandinya karena junub, yabda'u, beliau memulainya, fayaghsilu yadayhi, memulainya dengan mencuci kedua tangannya, summa yufrighu biyaminihi ala shimalihi, kemudian mengedepankan tangan kanannya dibandingkan tangan kirinya, atau bagian yang kanannya, bagian tubuhnya yang kanan dibandingkan tangan bagian yang kirinya. fayaksilu farjahu, kemudian mencuci kemaluannya. Jadi pertama mencuci tangan, kemudian beliau itu mencuci kemaluan. Tsumma yatawaddau wudhu'ahu lis-salati, kemudian beliau berwudu sebagaimana beliau wudu untuk sholat. Jadi pertama mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian berwudu. Kalau dia berwudu maka mencuci tangan lagi, karena dimulai dari wudu itu dimulai dari mencuci tangan, seolah-olah dia berwudu untuk sholat. Tsumma ya'khudul ma'a, artinya di sini wudunya dijelaskan dalam lafaz hadis yang lainnya bahwasanya mengakhirkan kaki. Jadi kaki tidak dilakukan ketika wudu tersebut. Artinya dalam mandi itu dia melakukan wudu, tapi basuhan kakinya diakhirkan nanti yang paling terakhir. Tsumma ya'khudul ma'a, kemudian beliau mengambil air, fayadkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri, kemudian beliau mengambil air dan beliau menyiramkan air itu ke sela-sela usuli sya'ri, ke dasar dari kepala, kulit. Jadi maksudnya rambutnya harus basah. Di sini usuli sya'ri, ujung dari rambut, akar rambut itu harus basah. Hatta idza ra'a, sampai dia itu melihat, annahu qad istabra'a hafana ala ra'sihi thalatha hafana, bahkan beliau sampai betul-betul membasahi rambut beliau, kepalanya, dan beliau mengguyurkan air ke kepala untuk membasahi rambut itu 3 kali kebiuran. Summa afadha ala sa'iri jasadihi. Jadi setelah kepala selesai itu, kemudian beliau membilas seluruh tubuh beliau dengan air. Mengguyur semua tubuh beliau. Summa ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Di sini dilihatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi permasalahannya adalah ada orang yang ketika dia mandi junub, pas yang penting gebyur. Sah atau tidak kalau yang penting gebyur? Sah. Tapi dia tidak mendapatkan sunnah ini. Ketika dia mandi wajib dan berniat mandi wajib, tapi dia tidak melakukannya sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, tapi dia membasahi seluruh tubuhnya dan mencuci kemaluannya, maka sah wudu mandi wajibnya, tapi dia tidak mendapatkan sunnah dari mandi wajib. Jadi ana ulangi tata cara mandi wajib. Pertama dengan niat mandi wajib. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, mencuci kemaluan. Setelah mencuci kemaluan, berwudu. Seolah-olah seperti sholat dengan mengakhirkan basuhan ke kakinya. Kemudian setelah itu wudunya memulai dengan mencuci telapak tangan, bersihin lagi. Ya. Kemudian muka, beristinsyah, berkumur, beristinsyah, beristinsyah, kumur. Kemudian membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, tangan. Tangan kanan terlebih dahulu 3 kali, tangan kiri 3 kali. Kemudian ke kepala, sekali basuhan. Dan telinga. Nah, setelah itu menggebyur kepala. dengan 3 kali hafanat. Jadi sampai kulit kepala itu terasa, semua rambutnya basah. Kemudian baru menggebyur seluruh tubuh dengan mengedepankan yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Kemudian setelah itu baru terakhirnya kaki. Ini tata tertib mandi wajib. Syarah penjelasan di sini. Hadihi sifatu ghusli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-janabati. Inilah sifat tata cara mandi Rasulullah sallam dari junub. Wa hiya sifatul kamali mustahabbati. Ini adalah sifat tata cara sempurna yang dianjurkan. Faqad kana yaghsilu yadayhi thumma yaghsilu farjahu bishimalihi thumma yaghsilu ra'sa bi'asabi'ihi liyasila al-ma'a ila al-batni sha'rihi thumma yasubbu 'alayhi thalatha ghurafatin thumma yasubbu al-ma'a 'ala baqi jasadihi thumma yaghsilu qadamayhi. Syarah penjelasan di sini, hadhihi sifatu ghusli Rasulullah SAW min al-janabah. Ini adalah sifat mandi Rasulullah SAW dari junub. Dan ini adalah sifat yang sifatul kamal mustahabbati, tata cara mandi yang sempurna yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW itu faqad kana yaghsilu yadayhi thumma yaghsilu farjahu bishimali. Nabi SAW itu mandi pertama adalah membasuh kedua tangannya, kemudian mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Ada tambahan di sini, dengan tangan kirinya. Tsumma yaghsilu ra'sahu, kemudian membasuh kepalanya. Bi asabihi, dengan tangannya. Jari-jari tangannya. Liyasila al-ma'a, agar mengantarkan air ila batini sya'rihi, sampai dasar dari rambutnya. Thumma yasubbu alaihi thalatha ghurafat, kemudian menggebyur itu 3 kali, 3 kali gayungan. Thumma yasubbu al-ma'a, kemudian mengguyurkan air ala baqi jasadihi, mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Thumma yaghsilu qadamaihi, kemudian baru mencuci kedua kakinya. Al-fawaid yang bisa diambil di sini, yang pertama, wujubul ghusli minal janabati wa annahu yakfi minal wudu au yakfi anil wudu. Wajibnya mandi dari janabah, wa annahu yakfi, dan bahwasanya dia itu lebih mencukupi anil wudu, daripada wudu. Dan Nabi SAW itu mandi junubnya ini hanya karena Nabi SAW yatawaddau bil mud wa yaktasilu bis sa. Nabi SAW itu mandinya itu dengan wudunya dengan satu tangkupan air. Jadi kedua telapak tangan disatukan, itu namanya satu mud. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mandinya itu dengan satu sok. Satu sok itu adalah arba'atu amdad, 4 kali mud. Jadi kalau sekarang ya 4 kali tangkupan telapak tangan orang yang biasa, sangat dikit sekali, ngirit. Makanya kalau kita sekarang mandi atau wudu, jangan pernah boros. Karena suri teladan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk menghemat air. Kemudian yang kedua, al-wajibu fil ghusli huwa ta'mimul jasadi bil ma'i wa min dalika matmadah wal istinsyaq. Wajibnya dalam mandi itu adalah mengguyurkan ke seluruh tubuh dengan air. Dan yang termasuk demikian juga kumur, berkumur, dan juga mengeluarkan air dari hidung. Istinsyak wal istinthar. Matmadah berkumur. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, istinthar mengeluarkannya. Kemudian yang ketiga adalah yustahabbu an yubda al-iqtisaru bil wudu. Yaitu dianjurkannya untuk memulai mandi itu dengan wudu. Jadi ada pertanyaan, apakah orang yang mandi itu perlu wudu lagi? Jawabannya adalah ketika dia niat untuk mandi dan di dalamnya dia berwudu, maka sudah mencukupi. Sudah mencukupi untuk wudu, tidak perlu dia wudu lagi. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika dia mandinya selesai, kemudian menyentuh kemaluannya tanpa ada kain penutup, langsung tangannya menyentuh, maka batal. Dia harus wudu lagi. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kesabaran kita dalam mengikuti kajian seperti ini sebagai pemberat amalan kebaikan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan anugerah akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ummati, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.